alun sebuah simfoni. Kata hati disadari merasuk sukma kalbuku dalam hati ada satu manis lembut bisikanmu merdu lirih suaramu bagai pelita hidupku berkilauan bintang malam semilir angin pun sejuk seakan hidup mendatang dapat ku tempuh denganmu berpadunya dua insan simfoni dan keindahan melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Seakan hidup mendatang dapat ku tempuh denganmu berpadunya dua insan simfoni dan keindahan melahirkan kedamaian melahirkan kedamaian. Syair dan melodi kau bagai aroma penghapus gelora di hati bak mentari kau sejukkan hatiku burung-burung pun bernyanyi bunga pun tersenyum melihat kau hibur hati. Hatiku mekar kembali terhibur simfoni pasti hidupku kan bahagia la la la la la. hatiku mekar kembali, terhibur semboni, pasti hidupku kan bahagia. Kau hibur hatiku, hatiku mekar kembali, terhibur semboni, pasti hidupku kan bahagia.